Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني بالدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin rahimakallah karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kali ini memasuki bab tentang tata cara mengucapkan salam, babun kaifiyatus salam, bab tata cara mengucapkan salam. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan yustahabbu an yaqula al-mubtadi'u bis-salam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fayati bi dhamiril jam'i wa in kana al-musallamu alaihi wahidan. Disunnahkan bagi orang yang memulai mengucapkan salam untuk mengatakan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, menggunakan dhamir jamak yaitu pada kalimat kum, alaikum, ditujukan untuk banyak orang. Meskipun yang disalami hanya satu orang. Wa yaqulul mujibu wa alaikumus salam wa rahmatullah wa barakatuh. Dan yang menjawab hendaknya mengatakan wa alaikumus salam wa rahmatullah wa barakatuh. Fayati biwawil atfi, menggunakan huruf waw ataf pada kata wa alaikum. Jadi tidak alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, tapi memakai huruf waw, wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan hadis pertama, yang hadis ini menjadi dasar yang ia gunakan atau yang beliau gunakan sebagai dalil apa yang telah disampaikannya tadi, bahwa orang yang hendak mengucapkan salam dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, meskipun yang disalami hanya satu orang. Ini dalilnya. Qala an Imran ibni Husain radhiyallahu taala anhuma qala, Diriwayatkan dari Imran bin Husain, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya, qala ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, faqala assalamu alaikum. Seorang laki-laki pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam, kemudian mengucapkan assalamu alaikum. Faradda alaihi. Thumma jalasa, faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashrun. Lalu Nabi menjawabnya. Kemudian laki-laki itu duduk dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ashrun, baginya 10 pahala. Jadi kalau kita mengucapkan assalamu alaikum hanya sampai di situ, maka 10 pahala, 10 kebaikan. Thumma ja'a akharu faqala assalamu alaikum wa rahmatullah, faradda alaihi fajalasa faqala ishrun. Kemudian datang lagi yang lainnya. Dia mengucapkan assalamu alaikum wa rahmatullah, ada tambahan kata wa rahmatullah. Faradda alaihi, Nabi menjawabnya, kemudian dia duduk, lalu kata Nabi ishrun, pahalanya 20. Dia mendapatkan 20 kebaikan. Jadi kalau kita mengucapkan salam sampai kata warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pahalanya 20. 20 kebaikan yang kita dapatkan. Thumma ja'a akharu faqala assalamualaikum warahmatullah wabarakatuhu, faradda alaihi fajalasa faqala thalathun. Datang lagi yang ketiga, kemudian mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu, lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Nabi menjawabnya, kemudian dia duduk, lalu kata Nabi thalathun. Dia mendapatkan 30 pahala, 30 kebaikan. Jadi kalau kita mengucapkan kata salam secara lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu, maka pahalanya 30, atau kita akan mendapatkan 30 apa? Kebaikan. Nah, sekali lagi, hadis pertama ini hadis yang dijadikan dalil oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kalau kita hendak mengucapkan salam, maka kita ucapkan assalamu alaikum, pakai domir jamak, domir untuk banyak orang, walaupun yang disalami hanya satu orang. Namun ini masalah khilafiyah, ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat kalau kita menyalami satu orang, maka tidak menggunakan domir kum, tapi menggunakan domir ka. Jadi assalamu alaika, khusus untuk satu orang, karena yang disalami memang satu orang. Assalamu alaika warahmatullahi wabarakatuh. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, beliau lebih condong kepada pendapat ini. Kalau kita hendak mengucapkan salam kepada seseorang, satu orang saja yang kita salami, maka kita mengucapkan assalamu alaika. Dan ini juga sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat di zaman beliau ketika mengucapkan salam, assalamu alaika ya Rasulullah. Adapun hadis yang dijadikan dasar oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, ini tidak menunjukkan bahwa si laki-laki itu hanya salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di samping Nabi pada saat itu banyak orang. Maka si laki-laki ini mengatakan apa? Assalamu alaikum kepada Rasul dan juga kepada yang lainnya. Nah, namun demikian, khilaf ini, perselisihan ini bukanlah perselisihan yang terlalu berat, rumit, sehingga persoalannya sah atau tidak sah, boleh atau tidak boleh. Intinya kita mendapatkan kelapangan, kelonggaran dalam hal ini. Boleh mengucapkan assalamu alaika, boleh juga kita mengucapkan secara normal assalamu alaikum, ya. Nah, kemudian hal lain yang bisa kita simpulkan dari hadis ini adalah kebaikan itu bertingkat-tingkat pahalanya, ya. bertingkat-tingkat pahalanya. Semakin sempurna seseorang melakukan kebaikan, maka tentu saja pahalanya semakin sempurna. Ucapan assalamualaikum dicatat ashrun, 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullah, 20 kebaikan pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30. Jadi semakin sempurna, semakin banyak pahala yang didapat. Nah, hadis ini rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis hasan. Nah, berikutnya hadis yang kedua, qala wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hada Jibrilu yaqra'u alayki salam qalat qultu alayhi salam wa rahmatullah wa barakatuhu, muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan kepadaku kalau Jibril menitipkan salam kepadamu. Jibril menitip salam kepadamu, kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini salah satu keutamaan yang ada pada diri Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai-sampai Jibril menitipkan salam untuknya. Ya. Secara khusus disampaikan oleh Jibril melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah kepada Aisyah istrinya, "Ini Jibril titip salam kepadamu." Qalat qultu wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Aisyah menjawab, wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ini tata cara menjawab orang yang menitipkan salam kepada kita, ya, lewat seseorang. Seseorang datang kepada kita, dia mengatakan, si fulan menitipkan salam untukmu, atau mengucapkan salam untukmu, atau mengirim salam untukmu. Untuk kita maksudnya. Maka kita jawab alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh juga kata para ulama kita mengatakan alaika kepada orang yang dititipi salam, alaika wa alaihi assalam warahmatullahi wabarakatuh, atau alaihi wa alaika assalam warahmatullahi. Nah, ini cara menjawab titipan apa? Salam untuk kita yang disampaikan oleh seseorang. Kemudian faedah lain yang bisa kita simpulkan dari hadis ini, yaitu tentang bolehkah kita menitip salam untuk seseorang. Ada saudara kita nun jauh di sana, di satu tempat, kemudian tetangganya datang ke tempat kita, kita ingin menitipkan salam untuknya, boleh apa tidak? Ada rincian dalam hal ini. Ya, rinciannya adalah pertama, kalau tidak memberatkannya, memberatkan orang yang kita amanahi untuk menyampaikan salam ke teman kita, itu boleh. Tapi kalau seandainya memberatkan, maka jangan. Karena walau bagaimanapun itu amanat yang harus apa? Disampaikan. Kadang-kadang kita ketemu dengan seseorang, kemudian tiba-tiba dia bicara ke kita, afwan sampaikan salam kepada si fulan. Ini amanat yang harus kita apa? Tunaikan, dan berat ya amanat itu. Bagaimanapun bentuknya tetaplah amanat, dan itu sesuatu yang harus kita tunaikan. Jadi sekiranya akan memberatkan orang yang kita titipi salam, ya, maka jangan. Enggak usah titip salam buat seseorang, ya, kepada teman kita. Nah, sekiranya akan memberatkan dia, karena itu amanat. Tapi kalau tidak, tidak apa-apa. Nah, Berikutnya hadis yang ketiga, qala wa an Anasin radhiyallahu taala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin aadaha thalathan hatta tufhama anhu. Wa idza ata ala qaumin fa sallama alaihim thalathan. Rawahu al-Bukhari. Dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalau beliau berbicara ya, dengan satu pembicaraan maka beliau mengulangnya hingga 3 kali sampai pembicaraan beliau itu dapat dipahami dengan baik. Karena kadang-kadang ada orang yang kalau baru 1 kali kita sampaikan ya, kata-kata kepadanya ia belum paham, maka butuh untuk diulang. Nah, Rasul itu kalau mengulang perkataan maka beliau mengulangnya sampai 3 kali. 3 kali itu sudah jumlah maksimal. Ya. 3 kali sudah jumlah maksimal. Nah, jadi angka 3 itu punya arti dalam syariat, dalam Islam. Gak main-main. Ya. Angka 3 punya arti tersendiri. Bukan angka 13, tapi angka apa? 3. Kalau orang memahami angka 13 itu angka kesialan. Ya. Ini tidak benar pemahaman yang seperti itu. Sebaliknya angka 8 angka keberuntungan. Wah, ini mah hizbi ya. Enggak benar. Nah, salah pemahaman yang seperti itu. Kalau angka 3 memang ada asalnya dalam syariat, di antaranya adalah bahwa Nabi itu kalau mengulang sesuatu maka beliau mengulang hingga 3 kali. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kalau mengucapkan salam ya, ketika kita hendak mendatangi saudara kita maka maksimalnya sampai 3 kali. Kalau sudah 3 kali tidak ada jawaban ya sudah pulang. Nah, kalau menyampaikan sesuatu pun demikian Rasulullah, hanya 3 kali. Tujuannya supaya dapat dipahami dengan baik. Beda halnya ketika seseorang saat kita sampaikan padanya 1 kali ia sudah paham, ya selesai. Tidak perlu kemudian diulang sampai 3 kali. Mentang-mentang, oh Rasul mah kalau bicara teh suka mengulang sampai berapa? 3 kali terus. Jadi ulang sampai 3 kali padahal mah dia sudah paham. Ya, ketika 1 kali disampaikan sudah paham. Nanti malah bikin jengkel, ya enggak? Pan saya kayak ngedenger dari tadi kamu ngomong seperti ini, ngapain diulang sampai 3 kali? Dijawab, oh, pan Rasul juga kalau bicara ngulang sampai 3 kali. Sebentar, belum selesai hadisnya. Ada tambahannya. Kana idza takallama bi kalimatin aadaha thalathan. Apa selanjutnya? Hatta tufham, sampai bisa dipahami. Artinya, Nabi mengulang sampai 3 kali itu supaya bisa dipahami. Kalau seseorang sudah paham baru 1 kali pembicaraannya selesai, tidak perlu diulang. Qala wa idza ata ala qaumin fa sallama alaihim thalathan. Dan beliau kalau mendatangi suatu kaum kemudian mengucapkan salam kepada mereka maka beliau mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Khawatir kaum tersebut tidak mendengar salamnya. Ya, maka beliau ulangi 3 kali. Nah, maklum namanya suatu kaum itu berarti jumlah yang besar, banyak, ya enggak? Mungkin saja ketika seseorang datang ke sana, kaum itu sedang ngobrol, kita ucapkan salam tidak dengar, diulang, butuh. Ya, pertama pelan, kedua sedang, ketiga sedikit agak keras supaya apa? Kedengaran. Nah, jadi tidak mutlak harus 3 kali setiap kali kita salam. Wah, bahaya ini. Setiap kali kita ketemu dengan orang salam, assalamualaikum, udah dijawab sama dia, waalaikumsalam, masih assalamualaikum, assalamualaikum sampai 3 kali. Alasannya Nabi kalau salam beliau mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Ini harus dipahami dengan baik dan benar supaya apa yang diinginkan oleh syariat itu betul-betul bisa dipraktekkan sebagaimana mestinya. Ya, memang betul Nabi kalau mengucapkan salam kepada suatu kaum maka beliau ucapkan salam sebanyak 3 kali. Artinya beliau ulangi sebanyak 3 kali. Dan itu sekali lagi ketika dibutuhkan. Ya, kalau satu kali kita mengucapkan salam, kemudian orang-orang menjawabnya, selesai, cukup. Tidak perlu diulang lagi. Ya. Nah, makanya Imam Nawawi rahimahullah setelah ini mengatakan, wa hadza mahmulun ala ma idza kana al-jam'u katsiran. Ini dipahami apabila jumlah kaum tersebut memang sangat banyak. Yang dimungkinkan ketika mengucapkan salam itu tidak terdengar. Ya. Karena satu kaum itu kalau berkumpul dalam jumlah yang banyak tentu ngobrol, ya kan? Bicara apa-apa-apa. Makanya diulang sebanyak 3 kali. Nah. Selanjutnya hadis yang 4. Masih dalam bab yang sama. Qala wa anil Miqdad radhiyallahu taala anhu. Fi hadithihi at-tawil. Qala kunna narfa'u lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam nasibahu minal laban. Fayaji'u minal laili fayusallimu tasliman la yuqidu na'iman wala wa yusmi'u al-yaqwana. Fajaa'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa sallama kama kana yusallim. Rawahu Muslimun. Diriwayatkan dari Miqdad, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, dalam sebuah hadis yang cukup panjang namun diringkas di sini. Qala, disebutkan dalam hadis itu, kunna narfa'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam nasibahu minal laban. Kami, kata Miqdad, mengangkat jatah susu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi pada saat itu belum datang. Ya, minuman susu itu sudah dibagi-bagikan, disimpan di setiap wadah. Namun karena Nabi belum datang, maka kata sahabat Miqdad, kami mengangkat jatah milik Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayaji'u minal lail. Kemudian beliau baru datang di waktu malam. Fayusallimu, beliau mengucapkan salam. Tasliman la yuqiduna iman. Beliau mengucapkan salam yang tidak sampai membangunkan orang yang tidur. Enggak sampai membangunkan orang yang tidur. Wa yusmi'ul yaqlon, dan cukup didengar orang yang masih terjaga. Cukup didengar oleh orang yang masih terjaga, oleh orang yang masih bangun, belum tidur. Ini adab, etika, cara ya mengucapkan salam. Bila kita masuk ke satu tempat, di tempat itu banyak orang yang tidur, tapi masih ada yang belum tidur. Cukup kita mengucapkan salam dengan suara yang lirih. Hanya didengar oleh orang yang masih bangun. Jangan sampai kita ucapkan salam dengan keras sehingga mengganggu orang-orang yang sedang tidur. Ada orang yang subhanallah susah tidur. Ketika mampu tidur di awal waktu, itu nikmatnya bukan main. Kalau keganggu sedikit bangun, nanti tidurnya susah lagi. Ada yang seperti itu. Jangan sampai kita datang ke satu tempat, orang-orang sedang tidur, ada 1, 2, 3 yang belum tidur, kita ucapkan salam dengan keras. Assalamualaikum. Sampai yang sedang tidur itu jadi bangun. Wah, ini mengganggu. Enggak boleh seperti itu. Betul bahwa kita harus mengucapkan salam, disunahkan, tapi jangan sampai mengganggu. Ya. Apalagi kalau kita sampai membangunkan orang yang sedang tidur, kita datang ke satu tempat, semua orang sedang tidur. Kita ingin mengucapkan salam, kita ingin agar salam kita ini dijawab, dibangunkan satu persatu. Assalamualaikum. Supaya apa? Supaya bangun menjawab salam. Ini salah kaprah ya. Enggak boleh seperti itu. Biarkan orang yang tidur menikmati apa? Tidurnya, dan kita enggak usah memaksakan. Terus gimana kalau kita mau salam? Ya ucapkan saja salam. Assalamualaikum. Selesai. Enggak masalah kok. Ya. Kalau memang orang-orang yang ada di situ sudah pada apa? Tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk petunjuk beliau adalah seperti itu. Beliau datang di waktu malam mengucapkan salam. ya, la yuqidu naiman. Ucapan salamnya ini tidak sampai membangunkan orang yang sedang tidur, berarti ucapan salam beliau sangat lirih, enggak keras-keras, ya. Makanya yusmi'ut yaqbon, tetap didengar oleh orang yang masih apa? Terjaga. Nah, ini kebiasaan Nabi, ya. Faja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasallama kama kana yusallim. Kemudian datang Nabi SAW di waktu lain, beliau mengucapkan salam sebagaimana ya mestinya. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Baik. Hadis kelima, qala wa an Asma binti Yazid radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fil masjid yauman wa usbatun minan nisa qu'udun fa alwa bi yadihi bit taslim wa hadha mahmulun ala annahu sallallahu alaihi wasallam jamaa bainal lafdhi wal isharah wa yu'ayyiduhu anna fi riwayati Abi Daud fa sallama alaina di riwayat Tirmidzi dari Asma bin Yazid binti Yazid radhiyallahu taala anha disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lewat melewati masjid pada suatu hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati masjid pada suatu hari. Wa usbatun minan nisa qu'udun, dan pada saat itu sekelompok wanita sedang duduk-duduk. Fa'al wa biyadihi bit taslim, lalu beliau memberi isyarat dengan tangannya berikut salam. Rawahu Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hadis hasan. Lalu kata Imam Nawawi, ini dipahami bahwa beliau menyatukan antara ucapan salam wal isyarati, dan isyarat dengan tangannya. Jadi mengucapkan salam sambil berisyarat dengan apa? Tangan. Wa yu'ayyiduhu, diperkuat lagi dalam riwayat Abu Daud, fasallama alaina, beliau berisyarat dengan tangan sambil mengucapkan salam kepada kami, kata Asma bintu Yazid. Nah, yang bisa kita ambil kesimpulan dari hadis ini, pertama soal memberi isyarat, ya, memberi isyarat tidak mewakili ucapan salam. Sehingga kalau kita mau memberi isyarat, maka harus disertai dengan apa? Salam. Jangan cuma memberi isyarat saja, ketemu dengan orang cukup, gak boleh. Itu tidak mewakili ucapan apa? Salam. Ah kerbarusuh, ream, kiewe. Jangan, tetap paksakan assalamualaikum. Lagi sakit gigi, ya Allah, temu. Gak cukup isyarat, tidak. Tetap harus disertai dengan ucapan apa? Salam. Sambil beri isyarat, assalamualaikum. Ya. Gak boleh cuman isyarat saja. Sekali lagi, isyarat saja tidak mewakili ucapan salam. Apakah mengucapkan salam mesti harus disertai dengan isyarat tangan? Tidak mesti. Ya. Biasanya mengucapkan salam sambil disertai dengan isyarat tangan itu kalau yang disalami jaraknya jauh. Assalamualaikum. Gitu kan? Jadi yang dari jauh itu ngerti, oh ya, waalaikumsalam. Sama lagi. Kalau yang dekat mah enggak perlu begitu. Papasan, assalamualaikum. Apalagi telapak tangan di depan wajahnya. Assalamualaikum. Enggak perlu seperti itu. Kalau ketemu berdekatan gini mah cukup assalamualaikum. Ya, kalau isyarat itu kalau tadi kalau orangnya jauh. Assalamualaikum sambil berisyarat, boleh. Ya. Karena kalau ucapan salam saja mungkin orang yang jauh itu enggak paham. Kita enggak pakai isyarat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang jauh enggak kedengaran naon. Apa gitu kan. Tapi kalau kita begini, assalamualaikum. Nah, insyaallah paham. Oh, dia sedang menyapa, iya kan? Nah, jadi kadang butuh ya mengucapkan salam disertai dengan isyarat tangan, khususnya bagi orang yang kita salami posisinya apa? Jauh. Nah, ini satu. Kadang perlu juga kita berisyarat ketika mengucapkan salam, khususnya bagi orang yang qadarullah wa masya'a fa'al, Allah takdirkan tidak mendengar. Ya. Gak mendengar, kita teriak pun gak akan mendengar. Jadi perlu pakai apa? Isyarat tangan. Kalau pakai isyarat tangan sambil ngomong, insya Allah dia paham. Oh, menyapa. Iya kan? Nah, dan dia akan paham apa yang kita ucapkan, sehingga dia bisa menjawabnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis ini melewati masjid, dan pada saat itu ada sekumpulan wanita sedang duduk. Ini artinya posisi Nabi dengan sekumpulan wanita itu cukup apa? Jauh, sehingga Nabi berisyarat sambil mengucapkan apa? Salam. Nah, hal lain yang bisa kita simpulkan dari hadis ini soal mengucapkan salam kepada wanita. Di sini Nabi mengucapkan salam kepada wanita, iya kan? Sekumpulan wanita pada saat itu sedang duduk-duduk. Nabi berisyarat dengan tangan sambil mengucapkan salam. Bolehkah mengucapkan salam kepada wanita? Wanita yang bukan mahram tentunya. Ya. Mengucapkan salam kepada wanita yang bukan mahram. Nanti ada bab tersendiri, tetapi ya, ini intinya melihat apakah bisa menimbulkan fitnah atau tidak. Sekiranya ketika kita mengucapkan salam kepada wanita itu bisa menimbulkan fitnah, maka jangan mengucapkan salam. Demikian sebaliknya, si wanita, sekiranya ketika ia mengucapkan salam kepada laki-laki yang bukan mahram itu dapat menimbulkan fitnah, maka jangan mengucapkan salam. Ya. Apalagi kalau syab dan syabah, pemuda dan pemudi, ini tegangannya cukup tinggi, rawan terjadi apa? Fitnah. Ya, rawan terjadi fitnah. Kalau yang satunya pemuda, yang satunya yang disalami perempuan nenek-nenek umur 70 tahun sih, insya Allah gak masalah. Assalamualaikum, Nek. Gitu kan, gak masalah. Insya Allah sudah gak ada tegangan tinggi di situ. Gak ada harapan lagi bagi si pemuda untuk meminangnya. Walaupun ada pepatah Arab, likulis sakit, lakit. Setiap yang jatuh itu pasti ada yang memungut. Ya, walaupun seperti itu. Nenek tua kan sudah jatuh ya, tapi ada saja yang memungutnya. Zaman sekarang pria 18 tahun menikahi nenek-nenek umur 60 tahun, tapi kaya raya gitu masalahnya. Ya, ada kan berita-berita seperti itu. Ya. Cuman yang pasti ya, kalau perempuannya sudah jauh lebih tua, kita tidak ada hasrat apapun kepadanya, boleh bagi kita mengucapkan apa? Salam kepadanya. Intinya dilihat apakah dimungkinkan akan muncul fitnah atau tidak. Kalau sekiranya khawatir fitnah, ya jangan. Ya. Ada ibu-ibu nampak misalnya, oh seperti ini masih muda ibu-ibu ini. Ya, atau sudah tua tapi seperti 19 tahun misalnya. Ya jangan kita coba-coba mengucapkan salam ketika kita punya apa? Perasaan seperti itu karena khawatir apa? Fitnah. Enggak masalah. Ya, intinya dilihat dari sisi itunya. Nah. Baik, itu yang pertama. Kemudian boleh juga dipahami dari hadis ini adalah bahwa orang yang sekiranya memiliki pengaruh ya, seperti Nabi, nah, kadang butuh untuk mengucapkan apa? Salam. Dan tidak membahayakan bagi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, namun intinya tetap bagi kita harus berhati-hati ya. Kalau sekiranya salam kita kepada perempuan yang bukan mahram atau wanita yang bukan mahram itu bisa menimbulkan fitnah, maka jangan mengucapkan salam. Nah, hadis ke-6, wa an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inna aulan nas billah man bada'ahum bisalam, rawahu Abu Daud bi isnadin jayyid wa rawahu Tirmidzi bi nahwihi wa qala hadisun hasan wa qad dzakara ba'dahu. Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling utama di sisi Allah ya, adalah yang memulai mengucapkan salam kepada semua orang. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang baik, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi, ya, sama persis isinya. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis hasan, dan disebutkan juga setelahnya ada hadis yang sama dengan ini. Nah, jadi ini soal keutamaan orang yang mengawali mengucapkan salam. Nah, orang yang mengawali mengucapkan salam adalah orang yang paling utama, ya, di sisi Allah Azza wa Jalla. Qala wa an Abi Jurai Al-Hujaimi radhiyallahu taala anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu alaikas salam ya Rasulullah. Faqala la taqul alaikas salam fa inna alaikas salam tahiyatul mauta. Wahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Dari Abu Jurai Al-Hujaimi, semoga Allah meridhoinya, ia mengatakan saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya katakan kepadanya alaikas salam ya Rasulullah. Ditegur oleh beliau. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqul alaikas salam, jangan ucapkan alaika assalam. Kenapa? Sebab alaikas salam itu penghormatan untuk orang yang sudah mati. Alaikas salam itu penghormatan bagi orang yang sudah mati. Jadi kalau orang yang hidup, ketika kita ingin kasih penghormatan kepadanya, maka ucapkan assalamu alaikum atau assalamu alaika. Bukan dibalik, bukan alaika assalam. Kalau alaikas salam itu penghormatan yang ditujukan bagi orang yang sudah mati, ya. Nah, dan ucapan alaikas salam ini kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu. Kalau menyampaikan penghormatan itu alaikas salam, bukan assalamu alaika, tapi alaikas salam. Ya, ini hal yang keliru, ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang benar itu mengucapkan assalamu alaika atau assalamu alaikum. Nah, khawadiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya masuk pada babun adabus salam, bab adab mengucapkan salam. Kalau tadi bab tata cara mengucapkan salam, sekarang bab adab mengucapkan salam. Ada aturannya, ya. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusallimu raqibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'idi wal qalilu 'alal kathiri, muttafaqun alaihi. Wafi riwayatin lil Bukhari was-saghiru 'alal kabiri. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menaiki kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Orang yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada orang-orang yang jumlahnya banyak. Hadis riwayat Bukhari Muslim, dalam riwayat Bukhari ada tambahan, dan yang muda mengucapkan salam kepada yang tua. Nah, ini diantara adab mengucapkan salam. Nah, orang yang berkendaraan dituntut untuk lebih dulu mengucapkan salam kepada orang yang berjalan, ya. Karena orang yang berkendaraan lebih punya hak untuk itu, ya. Kemudian orang yang berjalan dituntut mengucapkan salam duluan kepada orang yang sedang duduk, karena orang yang berjalan lebih punya hak untuk itu. Kemudian orang-orang yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada orang-orang yang jumlahnya banyak, karena orang-orang yang jumlahnya banyak lebih berhak untuk mendapatkan salam dari orang-orang yang jumlahnya sedikit. Yang muda mengucapkan salam kepada yang tua karena yang tua lebih berhak untuk mendapatkan salam dari yang muda. Nah, tapi ini juga tidak mutlak, ya. Ini juga tidak mutlak. Artinya boleh saja orang yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada orang yang naik kendaraan, terutama ketika orang yang naik kendaraan tidak juga mengucapkan salam. Jadi jangan saling menunggu. Apalagi dalam hadis tadi juga dikatakan bahwa orang yang paling utama di sisi Allah itu adalah orang yang mengawali untuk mengucapkan apa? Salam. Tapi kalau secara etika, ya, kalau bicara etika, maka yang berkendaraan itulah yang lebih berhak mengucapkan apa? Salam kepada yang berjalan kaki. Nah, demikian juga soal yang berjalan kaki, ya, kepada yang sedang duduk. Adabnya, etikanya yang berjalan kaki, yang berjalan mengucapkan salam duluan kepada yang sedang duduk. Tapi kalau yang berjalan itu tidak juga mengucapkan salam, maka yang duduk boleh mendahuluinya untuk mengucapkan apa? Salam. Nah, demikian halnya dengan orang-orang yang jumlahnya banyak, ya, ketika lewat di hadapannya orang-orang yang jumlahnya sedikit, tidak mengucapkan salam. Tidak mengapa bagi orang-orang yang jumlahnya banyak mengawali untuk mengucapkan apa? Salam. Pun demikian dengan yang tua. Yang tua ketika ada yang muda tidak mengucapkan salam, jangan diam saja mentang-mentang sudah tua kehelaanan. Kudu saya salam tiheula mah. Harusnya dia yang muda salam duluan. Akhirnya yang muda tidak juga mengucapkan salam, yang tua pun tidak mengucapkan salam, tetap bertahan karena merasa paling tua. Wah, moal saya mah. Kehela. Etikanya juga harus yang muda duluan mengucapkan salam. Berpatokan kepada hal ini secara mutlak. Diam ketika yang muda tidak mengucapkan salam, dia pun diam. Nunggu terus sampai si yang muda itu mengucapkan salam. Namun yang muda tidak mengucapkan salam, dia juga tidak akan mengucapkan salam. Ini salah, keliru, ya. Keliru. Keliru. Kalau yang muda tidak juga mengucapkan salam, maka kita yang tua harus mengucapkan apa? Salam kepadanya. Nah, jangan sampai saling menunggu. Karena walau bagaimanapun yang lebih utama di sisi Allah itu yang mengawali mengucapkan salam. Sekali lagi, kalau secara etika memang iya, yang muda mengucapkan salam kepada yang tua. Tapi pada prakteknya tidak mutlak harus seperti itu. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.